إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Allah Azza wa Jalla telah memuliakan dan menghormati hamba-hambanya dengan syariatnya. Dan Allah Jalla wa Ala mengangkat dan meninggikan derajat satu kaum di saat kaum itu berpegang dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kaum itu adalah orang yang paling dibenci oleh manusia, namun bila dia menjalankan syariat Allah jalla wa'ala dan tuntunan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah paling terhormat di sisi pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang beriman kepada Allah jalla wa'ala akan selalu berada dalam prinsip mengejar cinta dan ridha pemilik hidupnya, yaitu Allah jalla wa'ala. Karena dia mengetahui dan menyadari bahwa cinta yang dia kejar dari manusia ini adalah cinta yang amat sangat terbatas. Cinta nisbi fata murghana. Bila hilang sebab-sebab cinta itu, tidak menutup kemungkinan engkau menjadi orang yang paling dibenci di dalam hidupnya. Engkau menjadi orang yang paling tidak disukainya. Itulah cinta. Barakallahu fikum, seseorang rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan tentang hakikat cinta manusia kepada yang lain, banyak disebabkan karena duniawi, barakallahu fikum. Dan sungguh melalui pembahasan yang telah lewat terkait dengan cinta kepada Allah dan karena Allah jalla wa'ala, amat sangat sedikit, barakallahu fikum, dari manusia yang memilikinya. Kita berharap kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala bahwa bila kita mencintai saudara kita, kita mencintainya karena Allah jalla subhanahu. Kita mencintai saudara kita karena Allah jalla wa'ala. Maka termasuk dari harga cinta kita karena Allah jalla subhanahu, kita melayangkan nasihat kepada saudara kita yang salah dan keliru jalannya, dan saudaranya yang telah mengungkapkan cintanya karena Allah Jalla wa'ala, tidak ada beban di dalam dirinya untuk menerima segera nasihat dan bimbingan saudaranya yang ia cintai karena Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, maka dalil pembahasan ini termasuk sifat yang terpuji bagi seseorang adalah tidak menerima jikalau keharaman-keharaman Allah Jalla wa'ala itu dilanggar. Seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, tidak ridha dan tidak menerima jikalau kemaksiatan itu dilakukan di tempatnya, di rumahnya apakah, apalagi atau di kampung halamannya, dia tampil menjadi orang yang terbaik di dalam imannya kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, termasuk dari wujud baik imannya terhadap mereka yang salah dan keliru bermaksiat kepada Allah Jalla subhanahu, yaitu dia nampakkan kemarahannya, dia nampakkan kecemburuannya, barakallahu fikum, terhadap kekeliruan dan kesalahan yang dikerjakan, mungkin yang mengerjakannya adalah kedua orang tuanya, mungkin yang mengerjakannya adalah istri yang paling dicintainya, atau mungkin yang mengerjakannya adalah anak yang paling disayanginya. Dia menampakkan kecemburuannya, dia menampakkan marahnya disebabkan keharaman itu dilanggar. Ma'asyiral muslimin, dengarkan apa kata Allah Azza wa Jalla. Di saat seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, yu'azzim hurumatillahi, orang-orang yang mengagungkan keharaman Allah Jalla wa'ala, kehormatan yang diletakkan oleh Allah di dalam hidup ini, dia hormati karena tiadalah kemaksiatan itu dikerjakan kecuali akan menjatuhkan martabat dan pamor seseorang. Pertama kali jatuh pamornya di hadapan pemiliknya, yaitu Allah Jalla subhanah. Jatuh kedudukan dan kemuliaannya di hadapan orang-orang yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, dari kalangan para malaikat. Wahai saudaraku, bentuk cintamu kepadanya karena Allah Jalla wa'ala, engkau harus menampakkan marahmu, engkau harus menampakkan kecemburuanmu terhadap saudaramu yang melakukan kekeliruan dan kesalahan. Engkau lakukan perbaikan, engkau lakukan pembenahan, engkau melakukan pelurusan, usaha-usaha yang positif agar kemaksiatan itu tidak dikerjakan lagi oleh saudara dan saudari kita. Hafidhani wa hafidhakumullah. Yaqulullahu azza wa jal, wa man yu'azzim hurumatillahi, barang siapa yang mengagungkan keharaman-keharaman Allah Jalla wa'ala, fahuwa khairun lahu inda rabbihi, maka itu adalah suatu kebaikan, suatu kebajikan buat orang yang menghormati keharaman Allah Jalla wa'ala itu. Barakallahu fikum, di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, segenap saudaraku kaum muslimin, jikalau engkau marah karena dilakukan keharaman di depan engkau, atau mungkin di daerah engkau, atau mungkin di kampung engkau, engkau marah karena itu, karena dilanggar keharaman Allah Jalla wa'ala, maka itu adalah bukti dari keimanan engkau kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, dan itu bukti cinta engkau kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, dan cinta engkau kepada saudaramu semuslim. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengarkan apa cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rawal Imamul Bukhari wa Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah bercerita, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil mahzumiyyatil lati saraqat. orang-orang Quraisy mempertimbangkan dan menyoal serta mencoba untuk melakukan pembelaan terhadap seorang wanita Bani Makhzumiyah suku Quraisy yang mencuri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang wanita Quraisyiyah yang mencuri di masa Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkah orang-orang Quraisy ingin memberikan pembelaan dan ingin memberikan perlindungan kepada wanita tersebut? Namun apa daya, tidak ada satupun yang berani untuk memberikan pembelaannya di hadapan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sanggup untuk membicarakan persoalan itu, pembelaan mereka terhadap wanita Quraisy yang mencuri di saat itu. Barakallahu fikum. Maka mereka mengatakan, man kallama fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan sanggup dan berani untuk membicarakan hal ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Orang-orang Quraisy mengatakan, man yajtari'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa Usamatu ibnu Zaidin hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang Quraisy sungkan untuk datang kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan terhadap wanita Quraisy yang mencuri dari Bani Makhzumah rahimani wa rahimakumullah. Mereka juga yang menjawab, tidak ada yang berani berbicara membicarakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Usamah putra Zaidin kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Usamah tampil memberanikan diri untuk membicarakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang penting sukunya, orang terhormat kabilahnya yang sedang mencuri. Barakallahu fikum. Mereka ingin memberikan pembelaan kepada di hadapan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Usamah ibnu Zaid radhiyallahu ta'ala anhu membicarakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atashfa'u fi haddin min sududillahi. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, apakah kalian akan memberikan pembelaan terhadap orang yang akan ditegakkan hukum Allah Jalla Subhanah? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, apakah engkau akan memberikan pembelaan terhadap seseorang yang akan ditegakkan hukum Allah Jalla Subhanah wa ta'ala padanya? Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu Rasulullah berkhutbah. Rasulullah alaihi salatu wassalam berkhutbah. Barakallahu fikum. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa aimullah, demi Allah, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu taraqu wa idza saraqa fihim adh-dha'ifu dha'ifu aqahumul hadd aqamul hadda. Sesungguhnya kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, yang telah membinasakan orang-orang terdahulu, yaitu ketidakadilannya di dalam meletakkan hukuman barakallahu fi. Tidak memiliki keadilan di dalam meletakkan hukuman bagaimana bentuknya yang telah menghancurkan orang-orang terdahulu. Jikalau yang mencuri di tengah mereka orang-orang terhormat, jikalau yang melakukan pencurian di tengah-tengah mereka adalah orang yang punya kedudukan, orang yang punya terhormat, taraku mereka biarkan tidak ditegakkan hukuman barakallahu fikum. Dan bila yang melakukan pencurian itu adalah orang lemah, orang miskin, orang yang tidak punya kedudukan di tengah kaum, aqamu alaihil hadda, mereka menegakkan hukuman kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengarkan pemberitahuan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam bahwa perkara yang telah membinasakan kaum yang telah lewat karena kepincangannya di dalam menegakkan hukuman barakallahu fi. Jika yang melanggar hukum adalah orang-orang yang terhormat, orang yang punya kedudukan, orang yang punya kewibawaan, tidak ditegakkan atas mereka hukum. Tetapi bila yang melakukan kekeliruan dan kesalahan itu adalah orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang fakir, ditegakkan hukuman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam bersumpah, wa aimullah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, seandainya Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, jikalau Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, niscaya saya akan memotong tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segenap saudaraku kaum muslimin, sifat yang agung dan mulia yang kita ambil dari kepribadian Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam adalah, pertama, beliau marah dan beliau cemburu jikalau hukum Allah jalla wa ala itu dilanggar. Fa'ayuhal muslim, ya Abdullah, jikalau engkau pengikut Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, jangan ada pada dirimu jiwa penerimaan terhadap pelanggaran yang terjadi mungkin di rumahmu, mungkin barakallahu fikum di tempat kerjamu, atau mungkin di kampung halamanmu. Jangan engkau menerima pelanggaran terjadi melanggar syariat Allahu Jalla Subhanah. Wujudkan kecintaanmu kepadanya karena Allah. Buktikan kecemburuanmu atas agama Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Karena marahnya engkau bisa dilanggar keharaman Allahu Jalla wa Ala, itu adalah imanmu kepada Allahu Jalla wa Ala. Itu adalah kebaikan yang engkau telah dapatkan dari Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Namun jikalau engkau marah, atau jikalau engkau marah melihat ada orang yang mengingkari kemungkaran, engkau tidak sudi dan tidak suka engkau ditegur atau temanmu ditegur karena dia melakukan kekeliruan dan kesalahan, fafattish imanaka ya Abdullah, maka periksalah imanmu, periksalah ketawakuanmu, periksalah barakallahu fikum agamamu. Jangan sampai ternyata kita memiliki iman yang lemah karena tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, dan memberikan teguran terhadap saudara kita yang melakukan pelanggaran terhadap agama Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Dengarkan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia tidak pandang bulu siapapun yang salah, siapapun yang keliru, siapapun yang melanggar keharaman Allah Jalla wa'ala, sama di depannya dia ingatkan, dia nasihatkan. Di samping ini merupakan bagian daripada iman, dan ini merupakan bentuk kasih dan sayang kita kepada saudara kita semuslim dan semuslimah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala diceritakan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, inna Allah yagharu, sesungguhnya Allah azza wa jalla cemburu. Inna Allah azza wa jalla yagharu, sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki sifat kecemburuan, dan wa ghiratullah, dan kecemburuan Allah jalla wa ala, antun haka hurumatu, dilanggar keharaman-keharamannya, dilanggar keharaman-keharaman Allah jalla wa ala, Allah marah, Allah murka, Allah cemburu. Barakallahu fikum. Namun kecemburuan Allah Jalla wa'ala di saat keharamannya itu dilanggar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita dengarkan sikap tegas Nabi Yunus sallallahu alaihi wa sallam terkait tentang seseorang di zaman beliau alaihi salatu wassalam. Dalam cerita barakallahu fikum Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, jaa rajulun ila nabi alaihi salatu wassalam, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, berkata, inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulanin yutilu bina mimma yutilu bina. Seseorang melapor dan mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya terlambat melaksanakan salat subuh. Barakallahu fikum. Akhir, mengakhirkan sholat subuh. Kenapa? Disebabkan orang ini memanjangkan bacaannya, dia mengeluh di depan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Apa tanggapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai ada orang yang tidak mau ikut berjamaah, melanggar syariat Allah jalla subhanahu. Karena bagi kaum lelaki, hukum berjamaah dalam setiap salat lima waktu adalah wajib fardu ain atas mereka, dan terkena dosa apabila dia tidak melaksanakan salat berjamaah. Barakallahu fikum. Seseorang melapor dan mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ikut disebabkan karena sang imam memanjangkan bacaannya di dalam sholat. Kata Abu Mas'ud bercerita, ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadaba fil maw'idhati qat ashaddu mimma ghadaba yawma idzin. Kata Abu Mas'ud bercerita, saya tidak pernah menyaksikan Rasulullah alaihi salatu wassalam marah keras tajam marahnya kecuali di saat itu. Talawana wajhu, talawana launuhu, wahmarra wajhu. Rasul alaihi salatu wassalam berubah warna wajah, warna beliau penampilannya, dan memerah wajahnya karena marahnya. Beliau mengatakan, ya ayyuhannas inna minkum munafirin. Wahai segenap manusia, ternyata di tengah kalian ada orang yang menyebabkan orang lain lari dari kewajiban, munafirin. Ayyukum ammannas falyujiz. Siapa di antara kalian yang menjadi imam di tengah kaum, hendaklah engkau meringankan bacaannya. Kenapa? Kenapa segenap saudaraku kaum muslimin? Fa innahu min waraihil kabira wadhaifa wadhal hajah. Karena di belakang yang sedang bermakmum, di sana ada orang tua, di sana ada orang lemah, di sana ada orang yang punya hajat. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, segenap saudaraku kaum muslimin, dengarkan sikap mulia yang diperlihatkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Karena menyebabkan orang lain tidak, atau seseorang tidak mengikut berjamaah salat subuh disebabkan bacaannya panjang, Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam marah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa beliau marah? Karena kewajiban ditinggalkan. Kenapa kewajiban ini ditinggalkan? Karena disebabkan imam memanjangkan bacaannya, Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam marah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka segenap saudaraku kaum muslimin, kalau engkau benar-benar cinta kepada Allah Jalla wa'ala, dan cinta kepada syariat Allah Jalla wa'ala, cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan engkau cinta kepada saudaramu karena Allah Jalla wa'ala, buktikan sikap marahmu di saat dilanggar aturan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Perlihatkan sikap tidak sukamu ketika keharaman itu dilanggar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka segenap saudaraku kaum muslimin, semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita iman yang benar dan iman yang kokoh, dan diberikan kita kesempatan dan peluang untuk melakukan perbaikan dan perombakan, serta melakukan ulang kembali penilaian yang tajam terkait dengan keimanan kita kepada Allah Jalla subhanahu. Tawallahi, banyak konsekuensi iman yang belum kita lakukan dan belum kita perbuat. Dan subhanallah, banyak perkara-perkara yang itu sesungguhnya bagian daripada iman, ternyata ditemukan ada kelemahan diri kita padanya. Semoga kita menyadari bahwa banyak kekeliruan dan kesalahan yang telah menggoncangkan iman kita, lalu kita terpanggil untuk segera bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam golongan yang sadar dirinya salah, yang sadar dirinya keliru, lalu kemudian dia mau melakukan perbaikan dan pelurusan di dalam hidupnya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqim salat.